كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يحكي النساء وما يحكي باب halal dari kalangan perempuan untuk dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Wa qawlu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Wabanatukum, demikian juga anak perempuan kalian. Anak perempuan kalian, cucu perempuan kalian, cucu-cucunya perempuan kalian, terus ke bawah. Haram untuk kalian nikahi. Wa akhawatukum, saudara-saudara perempuan kalian. Barakallahu fikum. Saudara perempuan, atau bahasa ringkasnya saudari. Wa ammatukum, bibi kalian dari arah ayah. Saudara perempuannya ayah kita namanya ammah. Wa khalatukum, khalah yakni bibi dari arah ibu, saudara perempuannya ibu. Wa banatul akhi, ponaan, anak-anak perempuannya saudara laki-laki kita, ponaan kita. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudari perempuan kita. Barakallahu fikum. Baik. Coba di situ ayat berapa? Surah. Siapa yang lihat? Saya enggak tahu. Surah apa ini? Ada surah berapa sih? Surah apa? Surah Nisa ayat? Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, saudari perempuan kalian, bibi kalian dari arah bapak dan bibi kalian dari arah ibu, wa banatul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki kita, wa banatul ukh, anak perempuan dari saudara perempuan, wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu yang telah menyusui kalian, wa akhawatukum minar rada'ah, saudara-saudara sesusuan kalian, wa ummahatun nisa'ikum, wa ummahatun nisa'ikum, yakni perempuan yang merupakan ibu dari istri kalian, ibu mantu. Ibu mantu tidak boleh dinikahi. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, anak tiri juga tidak boleh dinikahi. Rabibah, kita telah menikahi ibunya, berarti anaknya adalah anak tiri kita, tidak boleh kita nikahi. Fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi kalau kita belum bertemu dengan ibunya, misalnya kita menikahi ibunya, kita belum masuk menemuinya, kemudian terjadi cerai atau meninggal dunia, maka tidak boleh, tidak mengapa menikahi anaknya. Barakallahu fikum. Wa halailu abnaikum, mantu perempuan kalian, mantu perempuan tidak boleh dinikahi. Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum, anak perempuan kalian, anak laki-laki kalian menikahi perempuan. Baik. Kemudian dicerai, kalian tidak boleh menikahinya. Barakallahu fikum. Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini, dan juga dilarang mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu waktu. Barakallahu fikum. Tapi kalau menikahi seorang perempuan kemudian meninggal dunia atau dicerai kemudian menikahi saudara perempuannya, perempuan tadi, maka tidak mengapa. Barakallahu. Tapi mengumpulkannya dalam satu waktu itu tidak dibolehkan, dilarang. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lalu. Baik. Innallaha kana ghafurar rahima, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Itu perempuan-perempuan yang dilarang untuk kita menikahinya. Innallaha kana aliman hakima. Baik, apaan? Sampai wal muhsanatu minan nisa'i, demikian juga wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Wal muhsanatu minan nisa'i, perempuan-perempuan muhsanat tidak boleh kalian menikahi, illa ma malakat aymanukum, kecuali yang kalian miliki. Muhsanat minan nisa, yakni perempuan yang dalam kondisi istri orang. Kalau istri orang tidak boleh kita nikahi. Barakallahu fikum. Seperti terkadang terjadi seorang perempuan lari dari rumahnya, lari dari rumah suaminya. Dia tidak ditalak sama suaminya. Kemudian kemana-mana ngaku janda. Janda kan sudah ditalak. Dia tidak ditalak. Barakallahu fiik. Berarti dia masih istri sah dari suaminya. Kalau dia nikah, nikahnya tidak sah. Barakallahu fiik. Dia nikah dengan laki-laki lain, maka nikahnya tidak sah. Walaupun bertahun-tahun. Selama tidak ada kata talak dari sang suami, dia masih tetap istrinya. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, selain yang disebutkan silakan kalian menikahinya. Kalau kalian mau, kalau kalian cocok. Barakallahu fikum. Dzalikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinin. Barakallahu fikum. Dengan kalian melakukan pernikahan, kalian bisa menjaga kehormatan kalian, menjaga kehormatan perempuan itu. Biar musafihin wala muttakhidhi akhdan, ini ayat yang menunjukkan tentang dilarangnya orang pacaran. Katanya untuk saling mengenali, untuk saling ada pendekatan. Lah, tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Haram hukumnya pacaran di dalam Islam. Baik. Tidak mengapa kalian menikahi mereka-mereka, perempuan-perempuan selain yang disebutkan tadi. Baik. Untuk menjaga kehormatan kalian dari terjerumusnya ke dalam perbuatan haram, perzinahan, atau pacaran yang merupakan langkah menuju perzinahan. Maka Allah SWT mengatakan, "Famastam ta'atum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah." Kalian ketika menikah dan kalian bersenang-senang dengan perempuan itu, maka hendaknya kalian memberikan barakallahu fikum mahar. Wala junaha alaikum bima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah, dan tidak mengapa untuk kalian bermusyawarah, untuk kalian saling meridhai apa yang merupakan lebih dari apa yang telah kalian sepakati dari mahar. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa itu? Mamak mantu saja. Tidak paham mana? Tidak ada apa-apa. Boleh didikahi. Bukan mahram. Bukan mahram. Istri paman bukan mahram kita. Tidak disebutkan tadi di antara orang-orang yang haram untuk dinikahi. Selain yang disebutkan tadi itu bukan mahram. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Boleh dinikahi artinya ya bukan mahram memang. Tidak ada hubungan kekerabatan dengannya yang menghalangi kita untuk menikahinya. Karena masalah pernikahan ini ada tiga. Yang dilarang yakni karena sebab rahim, pertalian darah, hubungan tadi, hubungan ibu dengan anak, saudara perempuan, ponakan, ini kan darah rahim. Kemudian masalah anak tiri, mamak mantu, dan seterusnya. Anak mantu juga tidak boleh. Ini musaharah karena masalah pernikahan. Musaharah apa perbesanan atau apalah artinya. Kemudian yang ketiga adalah masalah penyusuan. Ini tiga ini penghalang untuk orang menikahi perempuan. Kalau memang ada pertalian darah yang memang dengannya tidak boleh dia menikahinya, maka tidak boleh. Atau masalah pernikahan. Barakallahu fikum. Kita telah menikahi ibunya, berarti tidak boleh kita menikahi anaknya. Ini karena masalah pernikahan. Baik. Kita telah menikahi saudara perempuan itu, perempuan itu tidak boleh menikahi saudara perempuan atau seorang perempuan dengan bibinya. Dikumpulkan satu kali, tidak diperbolehkan. Baik. Gimana? Saudara sesusuan artinya kita disusukan oleh seorang ibu dan istri kita itu atau perempuan itu juga disusukan oleh ibu tersebut. Maka kita tidak boleh menikahinya. Misalnya ada seorang ibu, tentunya ada keluarga besarnya, ada suaminya, ada anak-anaknya, dan seterusnya. Kita disusukan. Baik. Maka kita adalah merupakan saudara untuk anak-anak ibu itu. Tidak boleh menikah dengannya. Dan siapapun yang disusukan oleh ibu tadi ini, tidak boleh kita menikah dengannya. Barakallahu fiik. Saudara sesuatu itu artinya kita adalah bagian dari keluarga besar itu. Biar tidak ada hubungan keluarga, hanya karena persusuan. Ya, pokoknya kita adalah ibu adalah ibu kita, ibu susuan kita. Suami ibu itu adalah bapak kita, bapak susuan. Jadi bapak susuan itu ada saudaranya, itu adalah paman kita. Paman susuan namanya. Barakallahu fiikum. Alhasil kita adalah bagian dari keluarga besar itu. Taib, masya Allah. Ini kita harus kenali agar supaya jangan salah dalam memilih. Kita tentukan dulu siapa dia. Qala rahimahullah ta'ala wa qala lana Ahmad ibn Hanbal haddathana Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala haddathani Habib an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas haruma min nisa'i sab'un wa min as-sihri sab'un thumma qara hurrimat 'alaykum ummahatukum. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hurrima min an-nasabi sab'un wa min as-sihri sab'un, diharamkan untuk kita menikahi perempuan 7 orang dari permasalahan nasab dan 7 orang dari permasalahan mutahar pernikahan. Kemudian dibacakanlah ayat ini, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukh. Dan seterusnya. Wa jama'a Abdullah bin Ja'far baina ibnatin atib. Wa jama'a Abdullah bin Ja'far baina ibnati Ali wa imra'ati Ali. Wa qala Ibn Sirin la ba'sa bihi. Dan Abdullah bin Ja'far mengumpulkan antara putrinya Ali dan istrinya Ali. Barakallahu fikum. Putrinya Ali, anak perempuannya Ali, dan janda-jandanya Ali. Tidak mengapa, barakallahu fikum. Wa qala Ibn Sirin la wala ba'sa bi. Wa karahu Al-Hasan marratan. Dan Al-Hasan tidak menyenanginya. Tsumma qala la ba'sa bihi. Kemudian setelah itu dia mengatakan tidak mengapa. Karena bukan sesuatu yang dilarang. Wa jamal Hasan bin Husain ibn Ali baina ibnatay ammin fi lailatin. Dan jama'a Al-Hasan mengumpulkan, barakallahu fikum, antara 2 perempuan baina ibnatay ammin fi lailah. Yani sepupunya. Langsung 2 perempuan dinikahi. Barakallahu fikum. Dari anak paman. Ini dari anak paman. Artinya sepupuan mereka ini. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Istri ini sepupu. Wa karihahu Jabir bin Zaid lil qati'ati wa laysa fihi tahrimun liqoulihi ta'ala wa ahallalakum wa uhillalakum ma wara'a dhalik. Jabir bin Zaid menganggap itu kurang bagus, tidak disenangi, lil qati'ati, karena khawatirnya ada pemutusan rahim. Karena biasanya orang kalau di madu ada persaingan di dalam, akan terjadi kecemburuan, akan terjadi macam-macam, sehingga mungkin kan terjadinya perpecahan. Baik. Putusnya silaturahim. Dikauli ta'ala wa halallahu, walaupun secara hukum adalah sesuatu yang diperbolehkan. Wa hilalakum ma wara'a dhalikum, karena Allah telah mengatakan dan dihalalkan untuk kalian selain yang disebutkan. Wa qala Ikrimah bin Abi Abbas idza zana bi ukhti imra'atihi lam tahrim 'alaihi imra'atuhu. Berkata Ibn Abbas, idza zana bi ukhti imra'atihi, kalau seorang laki-laki berzina dengan saudari perempuan istrinya, lam tahrum 'alaihi imra'atuhu. Jadi, tidaklah haram atas dia istrinya, istrinya tetap istrinya. Barakallahu fikum. Perbuatan zina dengan saudara iparnya maksudnya, saudara perempuan istrinya, ini adalah perbuatan haram. Jadi, yang tidak diperbolehkan menikahinya. Paham barakallahu fikum. Ya, berzina juga aja dengan ya sesuatu yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tetap haram semuanya. Tapi ketika dia berzina dengannya, bukan berarti apa gugur nikahnya atau pas tidak. Wa yurwa an Yahya al-Kindi an Syabi wa Abi Ja'far fi man yal'abu bis-sabi in adkhalahu fihi fala yatazawwajna ummuhu. Barakallahu bikum. Wa yurwa an Yahya al-Kindi, dan diriwayatkan dari Yahya al-Kindi dari Asy-Sya'bi wa Abi Ja'far fi man yal'abu bis-sabi in adkhalahu fihi fala yatazawwajna ummuhu. In adkhalahu fihi fala yatazawwajna ummuhu. Baik. Nah, ini permasalahan homoseksual. Barakallahu fikum. Wa hiya hadza ghairu ma'ruf, yani ini kalau ada seorang melakukan homoseksual dengan laki-laki, maka yang melakukan ini haram menikahi ibunya anak tersebut. Tapi ini tidak ada dalilnya. Barakallahu fikum. Perbuatan haram-haram, tapi untuk menikahi ibunya satu yang diperbolehkan, sah-sah saja. Sama seperti tadi, seorang berzina dengan perempuan, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu dia menikahi saudara perempuannya, perempuan yang telah dizinahi tadi. Perzinahan tetap haram, tapi untuk menikahi saudara perempuannya sesuatu yang diperbolehkan. Wa Yahya hadza ghairu ma'ruf wa lam yutaba 'alaihi wa an Ikrimah ibn Abbas idza zana biha la tahrumu 'alaihi imra'at. Dan Zainab la tahrum alaihi imra'at. Wa yudhkaru an Abi Nasr anna Ibn Abbas harramahu wa Abu Nasr hadha lam yu'raf bi sama'ihi min Abbas. Wa yura an Imran ibn Husain wa Jabir bin Zaid wal Hasan wa ba'd ahli al-Iraq la yahrum alaihi, wa qala Abu Hurairah la tahrum alaihi hatta yulzaqa bil ardi, ya'ni hatta yujami'. وجوزه ابن المسيب وغيره والزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم هذا مرسل. بارك الله فيك. Ini tentang masalah perzinahan dengan seorang, barakallahu fikum, seorang perempuan. Ya, ini seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, apakah laki ini boleh menikahi ibunya perempuan yang telah dizinahi tadi? Barakallahu fikum. Baik. Kelihatannya bahwa ya tetap halal, boleh bagi dia untuk menikahinya, karena yang dilarang adalah menikahi perempuan ini dan menikahi juga ibunya. Insyaallah dipahami nih, perempuan-perempuan yang tidak diperbolehkan kita untuk menikahinya. Baik. Tidak banyak mereka-mereka itu. Selebihnya perempuan yang sangat banyak yang boleh Anda nikahi. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, babun wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin. Warabaibukumul lati fi hujurikum, dan rabaib itu rabiba, jadi anak tiri kita, kita menikahi seorang perempuan janda, dia punya anak. Anaknya istri kita ini tentunya dari suami lain. Barakallahu fikum. Anaknya dia itu namanya Rabibah. Anak tiri kita. Fi hujurikum, dalam pemeliharaan kalian. Ini kebanyakannya anak tiri itu kan dalam pemeliharaan kalian. Ya walaupun tidak dalam pemeliharaan kita, tetap haram hukumnya untuk kita menikahinya. Ini lil aghlabiyah. Karena terkadang seorang menikahi apa? Perempuan memiliki anak-anak sudah besar-besar semua, sudah dewasa semua, laki perempuan. Barakallahu fiikum. Dengan catatan allati fi hujurikum min nisaikum allati wa rabaibikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Dilarang kita menikahi anak tiri kita kalau kita telah nikahi ibunya, ini istri kita sudah, dan menjimainya. Idza dakhaltum bihin, allati dakhaltum bihin. Wa qala Ibn Abbas ad-dukhul wal masis wal wal limas wal jima'. Barakallahu fikum. Ini telah berhubungan suami istri. Jadi, kita menikahi perempuan janda dan kita telah menjimainya. Maka begitu dia menjimainya, anak tirinya, barakallahu fikum, anak perempuan dari ibu tadi, haram sudah untuk kita menikahinya. Apa itu? Dek meninggal atau masih hidup? Yang jelas dia sudah menikahinya dan menjimainya. Baik, barakallahu fikum. Ad-duhul wal masis wal limas wa huwal jima. Wa man qala banatu waladiha hunna min banatiha fit tahrim. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummi habiba la tu'ridanna alayya banatikunna wa la akhawatikunna wa kadzalika halailu waladil al-abna hunna halailul abna. Demikian juga mantu kita kita punya anak laki-laki menikahi seorang perempuan. Walaupun sudah ditalak oleh anak kita, tetap kita tidak boleh menikahi. Barakallahu fikum. Ditalak atau tinggal mati, tidak boleh kita menikahinya. Barakallahu fikum. Wahal tusamma ar-rabiba wa illam takun fi hajrihi. Wadafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rabibatan lahu ila man yakuluha wa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatihi ibnan. Barakallahu fiik. Ya rabibah, ya walaupun bukan dalam pemeliharaan kita tetap dinamakan rabibah. Baik, karena kebanyakannya memang anak tiri itu dalam pemeliharaan ini suami kedua. Barakallahu fiik. Qala rahimahullah ta'ala haddathana al-humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana Hisham an abihi an Zainab an ummi Habiba qalat qultu ya Rasulullah hal lakati binti Abi Sufyan qala fa'af'alu madha qultu tankih qala atuhibbin qultu lastu laka bimukhilliyah uhibbu man yusharikuni aw man yushirikuni fika ukhti qala innaha la tahillu li qultu balagani annaka takhtubu qala ibnata ummi salama qalat na'am qala law lam takun rabibati ma halat li arda'atni wa abaha thwayba qala turidanna alayya banatikunna wa la akhawatikunna wa qala lays haddathani hisham durrah bintu ummi salama. Berkata Zainab, baik, an ummi Habibah qalat qultu ya Rasulullah, baik, Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaka fi binti Abi Sufyan?" Tapi bukan anak tiriku, tetap tidak boleh aku menikahinya. Ini menunjukkan bahwa anak tiri yang seorang suami telah menjimai ibunya, seandainya bukan dia anak tiriku, tetap tidak boleh aku menikahinya, tetap haram. Artinya dia ada dua penghalang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Pertama karena memang anak tiri, yang kedua bahwa dia adalah arda'atni wa abaha wa iba. Ponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ponakan susuan namanya. Barakallahu fikum. Ibunya perempuan ini, ya bapaknya perempuan ini Ummu Salamah sesusuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Abu Salamah dengan Rasulullah adalah saudara sesusuan. Putrinya Abu Salamah artinya ponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ponakan sesusuan namanya. Jadi dua penghalang, penghalang bahwa memang dia adalah rabibahnya. Barakallahu fikum. Kedua bahwa dia adalah ponakan sesusuan. Aku dan ayahnya disusukan oleh Fuwaibah. Fala tu'ridanna 'alayya banatikunna wa la ikhawati akhawatikunna, dan jangan lagi setelah ini kalian menawar-nawarkan kepadaku saudari-saudari kalian dan putri-putri kalian. Barakallahu fikum. Putri kalian jangan, karena dia sudah nikah, putrinya tidak boleh. Barakallahu fikum. Baik, saudaranya juga, saudara perempuan juga tidak diperbolehkan karena mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan pernikahan sekaligus sesuatu yang tidak diperbolehkan. Qalat hadatsana Hisham Abdurra bintu Ummi Salamah, yang dimaksud perempuan anaknya Ummu Salamah itu bernama Durra. Durra bintu Ummi Salamah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.